الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا وبعد. Masih berkait dengan pembahasan Al-Munada. Saya saja disebutkan pasalnya tersendiri karena ia memiliki hukum yang berbeda, yaitu Al-Munada Al-Murakham, Munada yang terkhim. Fasalun, pasal. Wajuzu tarkhimul munada al-ma'rifah, dan boleh untuk mentarkhim munada yang ma'rifah. Boleh mentarkhim munada yang ma'rifah. Wahuwa hadfu akhiri, dan makna tarkhim adalah membuang huruf akhirnya. Takhfifan, dalam rangka takhfif, mencari keringanan, mendatangkan keringanan. Fadut ta'i mutlaqan, maka munada ma'rifah yang berta atau punya akhirnya ta, maka dia secara mutlak bisa diterkhim. Yang ini mutlakan, tidak perlu di sana syarat-syarat. Saya tolhu, seperti ya tolhu ataupun ya tolha nanti akan disebutkan. Boleh dibaca ya tolha ataupun tolhu, tergantung luas yang dipakai. Waya tubu atau waya tuba, aslinya ya tolha, ada ya tolhatu, ya tolhu, ya tolhatu, ya tuba, yani ya tubatu. وغيره بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف كيا جعفا يا جعفو ضما وفتحا وغيره dan selainnya, selain yang akhirnya ta, itu pun bisa diterkhim, tapi bisyarti, dengan syarat sebutkan yang pertama ضمihi, ia di ضمah, yani mabni di atas ضمah. Itu syarat yang pertama. Wa alamiyatihi, syarat yang kedua dia alamiyah. Kemudian syarat yang ketiga, mujawazatihi thalathata ahruf, ia melebihi tiga huruf, empat ataupun lima huruf, agar ia lebih dari tiga huruf, empat atau lebih. Saya ja'fa, saya ja'fa ataupun ya ja'fu, aslinya ja'far. Ya ja'faru ditarkhim, dibuang ro'nya menjadi ya ja'fa, ya ja'fu. Dan itu terpenuhi padanya syarat karena dia ja'far mabni di atas dhammah, kemudian dia juga alamiyah, kemudian ja'far huruf-hurufnya lebih dari tiga. Boleh dikatakan ya ja'fa dengan fathah ataupun ya ja'fu dengan dhammah. Haqiqatut tarkhim, hakikat dari tarkhim. Syarah min ahkamil munada at-tarkhim, di antara hukum munada adalah at-tarkhim. At-tarkhim secara lugah at-tarsil, memudahkan. Adapun secara istilah disebutkan tadi hafu akhirih, membuang huruf akhirnya. Wa huwa hafu akhirih takhfifan, tarkhim maknanya istilahan adalah membuang akhir huruf takhfifan, dalam rangka meringankan ataupun mendatangkan keringanan. Bukan karena illah ataupun yang lainnya. Wahia tasmiyatun qadimah, dan itu adalah penamaan qadimah, yang telah lalu, penamaan orang dahulu, penamaan yang sudah berlangsung sejak dahulu. Waruiya annahu qila li Ibnu Abbas, dan diriwayatkan bahwasanya pernah dikatakan kepada Ibnu Abbas, inna Ibnu Mas'udin qara'a, bahwasanya Ibnu Mas'ud membaca surat Az-Zukhruf ayat 77 dengan wa nadau ya mali, bukan ya maliku. Diberitakan ini kepada Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah membaca demikian, wa nadau ya mali, dengan membuang kafnya. Faqala, maka Ibnu Abbas menjawab, ma kana ashghala ahlan nari ali tarkhimi, alangkah sibuknya ahlun nar untuk melakukan tarkhim. Sebenarnya beliau Ibnu Abbas sepertinya tidak sependapat dengan apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud, karena keadaan ahlun nar itu sibuk dengan siksaan sehingga tidak sempat untuk mentarkhim. Karena di sini zaidah, kalau ada ma fa'atib ya, kemudian datang setelahnya kana, kemudian diikuti dengan fil ta'ajub, maka kana ya za'idah, dan itu bisa dikiaskan. فقد تزاد كان في حق كما كان أصح علم من تقدم فقد تزاد كان kadang karena ditambahkan di tengah sebagaimana dalam contoh kana asaha ilma man taqaddama, itu digeserkan ya, pada ma dengan fi'ilnya boleh ditambahkan padanya kana zaidan untuk taukid ya. Zakarahu az-Zamakhsyari, ini disebutkan oleh Zamakhsyari wa ghairu, dan juga selainnya wa an ba'dihim, dan menukil dari sebagian mereka ahli nahu anna alladhi hassana tarkhim, bahwasanya yang membuat bagus tarkhim, nah ini pembelaan berarti ya, huna di sini adalah anna fihi al-isyarata, bahwasanya padanya pada tarkhim itu ada isyarah ila annahum yaqtati'un, kepada bahwasanya ahlun nar yaqtati'una ba'dul ism, memutus memotong huruf-huruf dari sebagian ism li'bu'fi ma'itmami, karena mereka lemah untuk bisa menyempurnakan penyebutan isim tersebut sehingga diputus akhirnya. Ini juga diantara apa penolong ataupun pendukung ya qiraah tadi, seandainya itu sahih. Nah, kemudian bahasan berikutnya adalah tentang syarat-syarat dari munada al-murakham, munada yang ditarkhim ya. Tarkhim ini bahasanya pada munada. Ada terkhim yang lain yang itu tidak dibahas di munada dan bentuknya berbeda, seperti terkhim atau sir ya. Aswad ya. Menjadi suede, di situ ada pembuangan huruf ya, tapi itu bukan di sini bahasanya. Dan juga di sana terkhim yang lain, baruroh syariah. Ada pun terkhim yang dibahas di sini adalah khusus ya, pembuangan huruf akhir pada munada, satu ataupun dua. Wa syartuhu an yakuna al-ismu ma'rifah, syarat tarkhim adalah agar isim yang ditarkhim itu adalah ma'rifah, adalah ma'rifah dengan alamiah ya. Dengan apa? Alamiah, bukan nakirah maksudah ya. Ya, alasannya karena isim-isim ma'rifah itu banyak ya, banyak beredar datangnya sebagai munada, sehingga diringankan dengan bolehnya dibuang akhirnya. Tsumma in kana mahtuman bita, kemudian kalau munada murakham yang diterkhim itu adalah isim yang akhirnya ta, lam yushtarat fihi alamiyatun, maka tidak dipersyaratkan padanya alamiyah ya, tidak mesti alamiyah. Wala ziyadatun ala salasah, juga tidak dipersyaratkan agar ia lebih dari tiga ya. Itu kalau apa? Akhirnya tak, makanya dikatakan pada asal ada matan ya. Falutai mutlaqan, maka isim yang akhirnya tak secara mutlak bisa diterkhim tanpa syarat ya. Meskipun dia bukan alamiah, meskipun dia tidak lebih dari tiga ya. Satakul, sehingga engkau katakan pada isim-isim yang akhirnya tak ketika diterkhim, fi tuba, pada contoh tuba, ismul mar'ah, tuba di sini bukan ismul mar'ah, tapi wahil jama'ah, ya, kelompok orang. Fanfiru tubatin, anfiru jami'ah, itu tubatin, kelompok-kelompok. Ya tuba, ya tuba, ya, sama takulu fi Aisyah, ya Aish, ya, berarti tuba, di sini apa? Akhir maksudnya ya, bukan apa? Nama orang, tapi sekelompok orang. Tapi dimaukan dengannya sekelompok orang tertentu. Ya, aslinya itu batu, kemudian diterkhim, maka dikatakan padanya ya tuba ataupun ya tubu. Sebagaimana dikatakan pada Aisyah, ya Aisyah ataupun ya Aisyu. Ah. Mudah ya urusannya kalau munadanya apa? Akhirnya tak marbutah, bisa diterkhim secara mutlak. Ya. Adapun kalau munadanya adalah munada yang tidak berta akhirnya, atau yang asalnya tidak ada ta marbutahnya, wa illam yakun maktuman bita falahu salasatu syurut, adapun kalau isimnya tidak diakhiri dengan ta, maka padanya ada tiga syarat, harus tiga syarat ini terpenuhi. Kalau tidak maka tidak boleh. Ahaduha, yang pertama, an yakuna mabniyan ala bom, agar ya isim tersebut mabni di atas bommah. Wasani an yakuna alaman, yang kedua dia harus alam, mufradul alam. Dengan akhirnya maksudah tidak maksud, tidak masuk. Wasalit yang ketiga yakuna mutajawizan thalathata ahruf. Yang ketiga agar dia lebih dari 3 huruf. Ya, lebih dari 3 huruf. Wa dzalika nahu contohnya adalah harifin. Ya, harifin. Ini akhirnya bukan ta marbutah, kemudian dia alam dan lebih dari apa? 3. Demikian pula Ja'far. Ya. Taqulu ya hari. Ya. Ketika terkhim ya hari. Ya Ja'fa. Ya. Ya hari ya Ja'fa. Wa la yajuzu bi nahwi, dan tidak boleh ya pada contoh Abdillah terkhimnya apa? Isnadi, terkhimnya dhafi, dan juga syabah karna terkhim isnadi an yurakhama untuk diterkhim. Ya. Kenapa? Li'annahuma laisa madmumaini, karena keduanya Abdillah tidak didhammah. Kalau Abdillah ya dia munada mudhaf ya mu'rab, tidak didhammah, tidak difathah. Syabah karna yang ala hikayah dia. Li'annahuma laisa madmumaini, karena keduanya bukan didhammah. Ya. Wala fi nahwi juga tidak boleh pada semisal contoh insanin untuk dijadikan munada murakham. Ya maksudan bihi muayyan, ini mau dengannya orang tertentu, ini pun tidak boleh karena hilang padanya syarat alamiah. Li'annahu laisa alaman, karena dia bukan alam. Ya. Wala fi nahwi juga pada semisal contoh Zaid, Amr, Hakam, tidak boleh ini di tarkhim. Ya. Li'annaha thulatsiyah, karena dia thulatsi. Jadi syarat yang tiga tadi harus ada. Ya, yang pertama mabni di atas dhammah. Ya, sehingga yang tidak mabni di atas dhammah, apakah dia mu'rab ataupun mabni tapi tidak di atas dhammah, maka dia tidak bisa diterkhim. Yang kedua alam. Sehingga yang lainnya selain alam, yang kira maksudnya tidak masuk. Kemudian lebih dari tiga. Yang tiga, ya, ejaan hurufnya tidak bisa. Wa jaza al-farra tarkhim fi hakam wa hasan. Adapun al-farra, ya, al-farra membolehkan tarkhim pada hakam dan juga pada hasan. Ya, karena dia tengahnya mutaharik berharokat. Ya hakam, ya hasan. Wa nahwihima min ats-tsalatsiyat al-muharrakah al-wasat. Dan yang semisal hakam dan hasan dari isim-isim tsalatsi yang tengahnya berharokat. Yang tengahnya berharokat. Ya, alasannya farra adalah bahwasanya harokat ataupun ketika tengah yang berharokat, maka tengahnya yang berharokat itu menduduki posisi huruf yang keempat. Ya, menduduki posisi huruf yang keempat, sehingga sama hukumnya seperti yang terdiri dari empat huruf gitu. Bahwasanya farra. Kenapa kalau tengahnya itu berharokat boleh diterkhim meskipun dia durasi, ya alasannya begitu. Maksudnya harokat tersebut yang ada di tengah menuruti posisi huruf yang keempat. Qiyasan ala ijra'ihim, karena mengiyaskan, mengiyaskan perbuatan ahli nahu yang melangsungkan contoh safar pada perlakuan Zainab. Safar bagaimana? Satu pakar-pakaran ya sebenarnya. Tahu. Sakor tulasi, tulasi. Tapi dia mamuk minasorf. Ya, tulasi. Tapi dia mamuk minasorf. Dilangsungkan dia pada perlakuannya Zainab. Zainab kan baru nusorif. Fi ijabi ma'i sorf, dalam hal wajibnya sakor itu mamnu minasorf. Ya, pada sakor tulasi. Ini kan itu disamakan perlakuannya dengan Zainab yang rubai ataupun iya. La mujrohindin, tidak dilangsungkan sakor pada tempatnya hind. Si ijazah di sorof, dalam hal bolehnya untuk mensorif. Kalau hindun kan boleh mensorif, boleh mensorif. Ya. Karena tangannya apa? Disukun. Iya kan? Ya. Di sini sakor, fathah, mutaharrik, itu menuruti posisi huruf yang keempat. Ya. Ataupun hind, dia mensyari boleh, wal mensyari boleh, karena tengahnya syukur. Fi ijazati sarfi wa adami, dalam hal bolehnya pada hinj untuk munsharif ataupun ghairu munsharif. Ya. Mesti munsar asalnya, munsar ever munsharif. Ya. Jadi kalau tengahnya sukun seperti hinj, ya kemudian amr, tidak boleh tarkhim. Itu dengan ucapan, dengan kesepakatan mereka ahli nahu. Ya, dengan kesepakatan ahli nahu. Adapun kalau tengahnya itu mutaharik, khilaf, al-farra membolehkannya. Paham ya? Wa ijra'ihim jamaza li harakati wasatihi mujra hubara. Dan juga karena mengiaskan atas perbuatan mereka ahli nahu yang melangsungkan. Contoh jamaza li harakati wasatihi, ya, karena tengahnya berharokat, mujra pada perlakuannya seperti perlakuan pada hubara. Ya. Jamaza diperlakukan seperti perlakuan sugara dalam hal apa? Fi ijabi hazbi alifihi fin nasbi, dalam hal wajibnya untuk membuang alif ketika ditambahkan padanya ya nisbah. Ya. Fin nasab, ya. Pada penisbahan. Ataupun fi, ya, tempat yang lain. Ya, sinna betul ya. Kemudian bagaimana hubara kalau di nisbahkan jadi hubari, ya. Dibuang apa? Alifnya. Demikian pula jamaza. Ya. Hubara hurufnya berapa ini? 6 ya. Jamaza berapa? 4 ya. Jamaza 4, hubara 5 ya. Jadi samakan dia. Jamaza pada perlakuan kubara yang 5 ya, karena perharokat yaitu tengahnya. Fi ijabi hazbi alifi, dalam hal wajib membuang alif darinya. Fi nasab, pada nasab. La mujru hubla, tidak dilangsungkan pada tempatnya hubla. Fi ijazati hazbi alifi, dalam hal bolehnya alif pada hubla untuk dibuang. Ya, waqul biha wawan. Ya, dan juga membaliknya menjadi wawu. Ya, membaliknya menjadi wawu. Kalau yang pertama tadi pada hubla fi jazati hazfi alifi, dalam hal bolehnya membuang alif, jadi apa kalau dinisbahkan? Hubli, ya kan? Hubli. Kemudian waqul biha wawan, jadi apa? Hublawi. Boleh dengan dua sisi. Hubla ini boleh dibuang alifnya, kemudian ditambahkan ya nisbah hubli. Boleh dibalik alifnya menjadi wawu, kemudian ditambahkan ya nisbah, sehingga dikatakan hublawi. Ya, hublawi. Adapun hubara hanya dengan satu sisi saja, yaitu alifnya dibalik menjadi ya, ataupun ya alifnya dibuang, dibuang alifnya, kemudian ditambahkan ya nasab nisbah, dengan dikatakan hubari. Nah, itu jamaza diperlakukan seperti yang khumasi, berarti rubahnya. Kenapa? Karena tengahnya berharokat gitu. Tengahnya berharokat. Berarti al-mansub ila ma'i al-mansub ya. Al-mansub isimnya sudah. Berarti jadi apa? Jadi sifat, jadi mustaq, jadi kalau ditambahkan jadi sudah. Hubara itu burung-burung apa? Cek yang mananya, anak belum cek mananya. Yang ada hubara burung apa? Burung makan tangkai. Wa asyartu biqauli al-muhim, itu alasannya al-farra. Mengapa beliau membolehkan isim sulasi yang akhirnya bukan ta untuk diterkin ketika tengahnya mutaharrik? Ada gitu. Nadhairuhu, yakni salingannya sulasi, tapi dia di perlakukan seperti perlakuan yang rubai. Wa syartu biqauli, dan saya syaratkan dengan ucapan saya seperti ya ja'fu, ya ja'fa dhamman wa fathan, dengan dhammah ataupun fathah. Ila anna tarkhima yajuzu fi, kepada bahwasanya tarkhim itu boleh padanya. dua sisi. Yang pertama, qat'un nadhari 'anil mahdhuf, memutus pandangan kepada yang dibuang sehingga seolah-olah tidak ada yang dibuang gitu. Kalau seolah-olah tidak ada yang dibuang, ya berarti dibuang mahya ja'fu, seolah-olah itu saja. Ya, berarti dia mabni ala dhom fi mahalli nasbin. Gitu. Mabni ala dhom fi mahalli nasbin. Kemudian fataj'alu al-baqiya isman bi ra'si fatadhummuhu, dan kau jadikan al-baqiya, ya, sisanya, isman bi ra'si, isim itu sendiri, ya, fatadhummuhu, seolah-olah tidak ada yang lain gitu, ialah isimnya, tidak ada yang dibuang, seolah-olah demikian, fatadhummuhu, sehingga kau mabdikan dia di atas dhammah. Jadi usabat beliau kayak ja'fu dhamman wa fathan, ini mengisyaratkan pada tarkhim, mengisyaratkan bahwa tarkhim boleh padanya memutus perhatian pandangan kepada sesuatu yang mahdhuf itu, ya. Maka kau jadikan al-baqi sisanya selain yang dibuang, berarti ya, ya ja'fu isman, kau jadikan itu sebagai isim birasi sendiri, itu isim itu sendiri, ya. Dia ini bersama, seolah-olah dia isim yang sang gitu, tidak ada yang dibuang, maka diberikan binanya di atas dhammah. Fa yusamma lughata man la yantazir. Seperti ini disebut dengan lughah man la yantazir. Orang yang tidak memandang adanya yang dibuang. Sehingga seolah-olah itulah akhir dari huruf-hurufnya. Akhir dari isimnya. Ya. Jadi kalau kita i'rab, dia ja'fu, dia harfu nida, mabni ala sukun. Ya. Jadi ja'fu munada, ya, mufrad bil alam, mabni ala dhommi mahalli nasb, sudah gitu. Seolah-olah tidak ada yang dibuang. Boleh pula logo yang kedua, wa yajuzu alla taqta'a an-nazara an, boleh pula untuk engkau tidak memutus pandanganmu pada huruf yang dibuang. Tetap kau perhatikan huruf yang dibuang, tetap kau anggap huruf yang dibuang tersebut. Bal taj'aluhu muqaddaran, bahkan kau jadikan huruf yang dibuang itu adanya ditakdirkan. Ya. Fayabqa ma kana 'ala ma kana 'alayhi, sehingga dia isim tersebut setelah dibuang akhirnya tetap ya keadaannya seperti ketika ada gitu, apa huruf akhir yang dibuangnya itu. Nah, itu ya ja'fa, ya ja'faru artinya kan, ya ja'faru diterkhim ya ja'fa, tetap keadaan seperti itu, seperti ketika masih ada gitu huruf akhirnya, seperti ketika belum di apa diterkhim. Ini lughah ini disebut dengan yusamma lughatan man yantazir, disebut dengan bahasanya orang yang yantazir, tetap memperhatikan huruf yang dibuang. Dan sisi Arabnya sedikit berbeda. Kalau dikatakan ya ja'fa, ya harfu nida, ja'fa munada mufradul alam mabni ala bom, ya aina fil harf, ya al mahdhuf pada huruf yang dibuang, berarti fi mahalli nasbin mabni ala bom fil harf, ya al murakham, berarti fi mahalli apa nasbin, ya. Seperti itu. Ya. Ini boleh dikatakan tadi. Mabni ala abdol bin haras al-mahdur. Ya. Di mahal nasun. Fataqulu ala lughati thaniya fi ja'far. Maka aku katakan pada lughah yang kedua. Lughah yang kedua. Lughah man? Lughatuman yantazir. Pada contoh ja'far ketika dijadikan munada. Ya ja'far. Ya ja'far. Ya harfu nida. Ya ja'far munada mufrad alam. Hanya lebar alal harfil mahduf di mahali nasbin. Tiba-tiba fathatil fa, dengan menetapkan fathah pada fa-nya. Wafi maliki ya mali. Tiba-tiba kasratil lam, wahia kiratu ibni Mas'ud, dan itu kiranya ibni Mas'ud sebagaimana yang sudah lewat tadi. Dan pada contoh Mansur, ya, pada contoh yang Mansur, ya Mansur. Tiba-tiba dhammah as-sad, dengan menetapkan dhamma pada suad. Wa fi hiraqla, dan pada hiraqla ya hiraq, dengan menetapkan sukun pada qaf. Wa taqulu ala lughati al-aula, atau pada al-ula, dan kau katakan pada lughah al-ula yang pertama, lughatuman la yantazir, ya ja'fu, ya ja'fu. Ya, insyaallah waya malu waya heraku. Kalau ya mansur harus lebih jabarkan dulu ya, karena belum dibahas ini. Karena di situ yang dibuangkan dua huruf, ya, salah satu huruf. Bidhammi, ya, mungkin untuk penyempurna contoh-contohnya. Bidhammi ajazihinna, ya, dengan membomah akhirnya. Wahia qiraatu Abi As-Sari Al-Ghanawi. Dan itu juga, ya, qiraahnya Abi As-Sari Al-Ghanawi. Ya, ini pada contoh ayat tadi. Wa nadaw ya maliku, dengan ya malu. Ya, ya malu. Ya malu. Ala lughati man la yantazir, berarti kan? Kalau yang dibaca ini maksud, walaupun saya riwayatnya kan bagaimana? Ya mali. Ada juga pada kira yang lain ya malu. Ini ala lughati man la yantazir. Man la yantazir artinya maliku. Ya. Wa ya mansub ikhtilafi dhammah adi ikhtilafi dhammatin ya wa ya mansub dan ya mansub ikhtilafi dhammah dengan mendatangkan dhammah ghairi tilka dhammah allati kanat qabla tarkhim dengan mendatangkan dhammah yang baru selain dhammah yang kanat qabla tarkhim ada sebelum pentarkhiman pembuangan dhammahnya didatangkan dhammah yang baru ya bukan dhammah yang ada ketika belum darhim. Amin. Jadi domahnya bukan domah yang ada ketika apa? Belum darhim. Kalau domahnya domah yang ada ketika darhim, ya berarti ala lukati man yang tabir jadinya. Ya kan? Nah itu darhim. Begitu lagi lah. Al-mahdus diterkhim. Isim yang dibuang atau huruf yang dibuang diterkhim. Wa yuhdafu fi nahwi Salmana wa Mansurin wa Miskinin harfan. Wa min nahwi Ma'di Karib al-kalimah ats-tsaniyah. Dibuang pada contoh Salman dan Mansur juga Miskin harfan dua huruf ya Salma ya. Ya Salma, ya Mansur, ya Miskin berarti. Wa min nahwi Ma'di Karib dan dari semisal contoh Ma'di Karib parkin masjid satu kalimat yaitu kalimat yang kedua ya ma'di tadi. Syarah al-mahdhuf li tarkhim ala salasati aqsam, yang dibuang huruf yang dibuang untuk tarkhim ada tiga macam. Macam yang pertama yakuna harfan wahida, satu huruf saja yang dibuang. Wa huwa al-ghalib kama masalna, dan itu yang ghalib. Ya, sebagaimana yang telah kami contohkan. Fasani keduanya guna harfaini yang dibuang dua huruf. Wadhalika fima ijtama'at fihi arba'atu syurut. Dan itu terjadi pada isim yang berkumpul padanya empat syarat. Ya. Empat syarat harus terkumpul pada satu isim yang diterkhim padanya dua huruf. Syarat yang pertama, an yakuna ma qabla al-harfi al-akhiri zaida. Agar sebelum huruf akhir, ya agar sebelum huruf akhir adalah huruf tambahan. Sebelum huruf akhirnya huruf tambahan. Asalnya hanya kuna mu'tallan. Kemudian syarat kedua agar huruf sebelum huruf terakhir itu adalah huruf apa? Illah. Huruf illah. Huruf illah. Kemudian asalnya yang ketiga hanya kuna sakinan. Kemudian syarat yang berikutnya huruf illah tersebut adalah sukun. Huruf yang sebelum huruf terakhir itu disukun. Ar-Rabi yang keempat hanya kuna qablahu salah satu ahruf sama fokoha. Agar sebelum huruf tambahan tersebut adalah tiga huruf atau lebih. Ya, atau lebih. Wadhalika nahu, itu contohnya Salman. Ini memenuhi ya, persyaratan yang ditarkhim darinya dua huruf. Syarat yang pertama, sebelum huruf akhirnya itu nun tambahan, alif. Kemudian huruf tambahannya alif, mu'tal. Kemudian dia alif disukun. Dan yang keempat sebelum alif tiga huruf sin, lam dan mim. Wa mansur juga demikian, miskin juga demikian. Alaman ya. Miskinin alaman nama ya. Nama orang miskin ya. Takul engkau katakan ya salmu. Ya salmu pada Salman itu ya, ya mansur. Ya misku. Ya misku. bohir ya, dari mutlakan bohir mutarkhim ya, bohiru islafihi jawazu tarkhimi ma hudifa minhu harfan ala lughati man yantazir wa man la yantazir. Yang bohir dari mutlakan bohir mutarkhim ya, ataupun bohir islafihi bohir dari mutlakan dari misyam adalah jawazu tarkhim, bolehnya mentarkhim dari isim yang dibuang darinya dua huruf juga di atas lughah man yantazir ataupun man la yantazir. Ya. Jadi boleh ya pada munada yang murakham diterkhim darinya dua huruf pun untuk kita menerapkan padanya dua lughah gitu. Apakah lughahnya man yantazir ataupun lughahnya man la yantazir. Ya. Berarti kalau di atas bohonya main zolir bagaimana? Ya dari Salma, jadi ya, ya Salma kan? Ya Salma. Ya Salma. Tapi katanya ada syaratnya, yaitu agar tidak terjadi lapis kerancuan. Ya, ketika kita gunakan bohonya main zolir, itu boleh ketika tidak ada kerancuan. Ya. Dengan yang lain. Ya Salma, ya Mansu, ya Miski berarti ya. Kalau kita gunakan lughahnya siapa? Man yang tawdir. Qala syair berkata seorang penyair, ya Marwu. Ya Marwu inna matiyati mahbusatun. Wahai Marwan sih ya. Ada Marwan di atas lughahnya man yang tawdir, ya Marwu. Sesungguhnya matiyah tunanganku. Madiyah itu makna ar-rahilah, kendaraan diambil dari al-matu wa huwa al-isra', makna al-isra', perjalanan cepat. Karena rahilah tersebut tusri' fi sayriha, perjalanan cepat sehingga dikatakan madiyah. Atau diambil dari kata al-mata, itu az-zahar, punggung. Ya, karena rakibuha yaqta'id ya dhahraha, menduduki punggungnya. Nah itu madiyah, rahilah tunggangan. Tarjul hiba'a ya maru inna matiyati mahbusa. Tarjul hiba'a tarju al-hiba'a, dia mengharapkan al-hiba'a, matiyah berarti ya pemberian, al-hiba'a al-ata'. Warabbuha lam yai'as, dan pemilik matiyah tersebut tidak pernah putus asa mendapatkan pemberian. Yuridu ya Marwan, penyair mengendaki dengan ucapannya ya Marwu, yani ya Marwan. Wa qala al-akhar, dan yang lain berkata fifi anzuri ya asmu hal ta'rifina. Fifi, berhentilah. Anzuri, kemudian lihatlah. Ya, ya asmu, wahai asma. Asma'u, jadi asmu. Hal ta'rifina, apakah engkau mengenalinya? Yuridu ya asma, penyair menghendaki dengan ucapannya ya asmu, yani ya asma. Ya asma. Itu dulu ya, sekorek malam hari hujan. Kalau kita selesaikan bahasan menengah merokam malam berikutnya, setelah itu masuk al-mustahafi, masih bahasan menarik juga. Wallahu a'lam.